Bro. Sebuah kisah yang Cinderella pun tiba dengan beta kencana sepatu kata hiasi. Semua mata terbara akan kedatangannya, pamer rambut jatuh cinta pada Cinderella pun tiba dengan beta kencana sepatu kata hiasi. What?